Konsultasi Syariah. Harta anak yatim wajib zakat? Pertanyaan. Jika ada anak yatim yang kaya dari hasil warisan, apakah hartanya wajib dizakati? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah mewajibkan zakat kepada semua orang muslim yang memiliki harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, yang artinya, orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang tidak mau meminta. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Allah juga berfirman, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, yang itu akan membersihkan dan mensucikan, dan doakanlah mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ke Yaman untuk mendakwahkan Islam, beliau berpesan, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat untuk harta mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada orang miskin di sekitar mereka. Hadis riwayat Bukhari. Zakat diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Sementara untuk disebut orang kaya tidak harus balik. Sehingga anak kecil yang punya harta banyak juga termasuk dalam cakupan makna ini. Syekhul Islam menjelaskan, wajib mengeluarkan zakat untuk harta anak yatim. Menurut Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Aisyah, Ali, Ibnu Umar, dan Jabir radhiyallahu anhum. Umar mengatakan, perdagangkan harta anak yatim agar tidak berkurang karena dizakati. Aisyah juga menyatakan yang semisal. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, dan ini juga pendapat Atha', Jabir bin Zaid, Mujahid, dan Ibnu Sirin. Majmu' Fatawa. Madhab Hanafiyah. Sementara itu, menurut Hanafiyah, anak yatim tidak wajib mengeluarkan zakat, karena dia belum balig. Sebagaimana dia juga tidak berkewajiban melaksanakan sholat dan puasa hingga balig. Namun alasan ini lemah. Jumhur membantah, anak kecil tidak wajib sholat dan puasa, karena ini ibadah badaniyah atau ibadah fisik. Sementara zakat adalah ibadah maliyah, sehingga terkait hak harta. Dan hak harta juga mengikat bagi seorang anak. Siapa yang bertanggung jawab mengeluarkannya? Si anak ini bisa jadi tidak bisa memahami teknis mengeluarkan zakat. Karena itu, walinya bertanggung jawab dalam mengeluarkannya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika sudah jelas wajibnya zakat untuk harta milik anak kecil dan orang gila, maka wali bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka. Karena ini zakat yang wajib, sehingga harus dikeluarkan sebagaimana zakat untuk orang balig. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.